Rombongan Mama Ugi. Mama Ugi, Mama Ugi. Anak putune Ibu Arkem semua warga. Aha. Mama yang Didi. Dewi Pujangga perform kembali, Bro. Masih bersama Dewi Pujangga. Ya.